hati dilanda kekeringan. Tak mungkin teratai kan tunggu di sana, walaupun cinta dan kasih telah kucurahkan, takkan berubah perasaanku terhadapnya. Mengapa dia yang ku cinta sedang ku tak tahu sikapnya begitu. Dia pandai berbuat pandai bermain kata, setahun pertama bagai seribu tahun tersiksa.